pergi meninggalkanku saat diriku terlalu mencintaimu. Terlalu banyak cerita yang kau tinggalkan saat ku dekat, saat bahagia denganmu. I'm not afraid. semalam kau datang kepadaku, kisahkan dirimu. Kau kan pergi jauh, tinggalkanku dan semua mimpiku.